Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, kembali selalu meningkatkan ilmu dan iman kita agar senantiasa petunjuk Allah yang lurus Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah di atasnya sampai dengan menemui husnul khatimah insyaallah taala. Jamaah sekalian, sebelum kita masuki, saya selalu mengingatkan pada kita dengan dua hal. Yang pertama adalah bahwa hendaknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana dan musibah. Mudah-mudahan apa yang menimpa mereka segera berakhir, dan mudah-mudahan Allah SWT ganti dengan yang lebih baik. Amin. Dan sebaliknya juga kepada kita sekalian, hendaknya kita selalu mengambil ibroh agar jangan melulu segala sesuatu yang disalahkan alam. Lagi-lagi alam, ini adalah karena penggundulan hutan, ini adalah pemanasan global, ini adalah alasan-alasan yang sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya yang paling mendasar adalah bencana itu sumbernya dua. Globalnya itu bencana apapun di dunia ini sumbernya dua. Seperti yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas." Telah nampak muncul berbagai kerusakan di darat dan di laut, itu adalah karena apa yang diupayakan oleh tangan-tangan atau ulah-ulah manusia. Para ulama menerjemahkan yang dimaksud ulah manusia itu dua. Pertama adalah al-kufru, dan yang kedua adalah al-isyan. Al-kufru itu kekufuran. Kufuran itu sebetulnya yang telah membuat dunia ini rusak. Karena dunia ini harusnya disyukuri, malah justru digunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak murka? Kalau kita gunakan untuk bersyukur, kan Allah tambah, betul tidak? Rumusnya begitu. La in syakartum la azidannakum. Itu rumus. Kalau kita bersyukur, kata Allah aku tambah. Tapi masalahnya kebalikan. Ya wajar kalau Allah turunkan azab, kata Allah, wala in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian kufur, Allah sudah mengancam 1435 tahun yang lalu sejak ayat ini turun. Kata Allah, sungguh kalau kalian kufur, kalian harus ingat, kalian harus tahu bahwa azabku sangat dahsyat. Menurut cerita, kalau seandainya hanya disemburkan 17 km ke atas udara, ke angkasa, 17 meter belum apa-apa, Pak. Betul tidak? Kalau dampaknya 15 km dari titik terjadinya kasus, itu adalah belum apa-apa, Pak. Besok malah Allah terbangkan gunung itu bagaikan kal farasil mabsus, betul tidak? Jadi bagi Allah mudah sekali. Cuman yang hendaknya kita ambil pelajaran adalah satu, kekufuran ini yang membuat dunia ini rusak. Jadi selama ada kekufuran, ancaman dunia ini rusak pasti terjadi. Dua adalah maksiat. Maksiat dengan berbagai jenisnya, dari mulai yang terbesar seperti syirik sampai yang orang katakan kecil, yaitu adalah perkara-perkara yang disebut dengan kesalahan-kesalahan sehari-hari. Kalau itu terus menerus, maka kalau terus menerus dalam kecil sama dengan besar. Karena kaidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa la saghirata ma'al israr. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dia dilakukan secara terus menerus dawam langgeng. Sebaliknya la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar sesungguhnya kalau dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang susah. Yang harus manusia selalu introspeksi adalah kenapa manusia selalu membangkang kepada Allah, selalu mengikuti jejak iblis dan syaitan, sehingga dia adalah selalu menyalahi apa yang menjadi tuntunan Allah dan Muhammad Rasulullah alaihi afdolus salati wa taslim. Pelajaran sekalian, kajian malam hari ini saya akan tambahkan sedikit ataupun seperlunya apa yang kita harus ketahui tentang Syiah. Sebagaimana yang kita sudah beberapa kali ini kita lakukan adalah tentang yang menjadi prinsip dan sangat beda, dan dari perbedaan ini menjadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu kepada jalan yang lurus, yang satu kepada siratul jahim, yang satu menuju siratul mustaqim, yang satu menuju siratul al-jahim, menuju neraka, satu menuju surga. Yang satu hak, yang satu batil. Dua-duanya mengaku dia muslim, tetapi sebetulnya adalah yang seharusnya orang secara objektif dan secara fitrah menelusuri, mempelajari, menganalisa dan memikirkan dengan seksama adalah bahwa yang harus diikuti adalah semestinya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya sampaikan tentang kembali masalah Al-Quran. Di antara yang paling penting para jemaah sekalian, yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Syiah atau Rafidah adalah sumbernya. Kalau orang dari sumbernya sudah beda, Pak, ya pasti berikutnya akan berbeda. Orang mengatakan, mana dasar kamu? Katanya dasarnya adalah yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Wajar dong kalau seandainya orang mempunyai pikir beda, ideologi beda. Yang satu materialisme, yang satu iman mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mengatakan bahwa dunia itu ya ini. Begitu. Enggak perlu kita mengimani adanya hari akhir misalnya. Dunia itu adalah ini, hidup ini adalah materi, hidup ini adalah untuk di dunia ini. Maka wajar dong kalau dia menjadikan dunia ini sebagai target dan tujuan, betul tidak? Sehingga awal dan akhir hidupnya adalah mahyahu wa mamatuhu adalah al-maddah. Hidup dan matinya adalah untuk materi, gitu. Sebaliknya kalau orang yang beriman itu meyakini bahwa dunia ini wasilah, jembatan saja. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan bahwa karena namanya juga jembatan, jangan lupa ini bukan tujuan, tapi ini adalah jembatan saja. Kalau orang menjadikan ini tujuan, salah. Sehingga dunia ini dia kendalikan gimana caranya, jangan menjadikan dia sebagai akhir daripada upaya dia, tetapi dia sekedar menyampaikan bagaimana apa yang Allah titipkan kepada kita ini kita gunakan supaya kita sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa paradigma dan ideologi ini muncul adalah karena tadi dasar yang paling paten itu. Nah, para jemaah sekalian, kita kembali kepada bahasan kita. Kalau seandainya orang itu meletakkan dasarnya sudah berbeda, wajar para sekalian berikutnya akan menjadi berbeda. Nah, tentang Al-Qur'an ini menurut Rafidah dengan menurut kaum muslimin itu sangat berbeda. Saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini mungkin saya hangatkan kembali dengan beberapa tiga perkataan saja karena sudah saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini belum disampaikan di waktu yang lalu. Misalnya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, kata beliau, wala khilafa bainal muslimin, tidak ada perselisihan bainal muslimin, di antara muslimin. Fi anna man jahada, bahwa man barang siapa jahada menolak, membangkang, minal Qur'an, min, jangankan Al-Qur'an, Qur'an kan berarti utuh, ini min. Kalau orang mengerti bahasa Arab, min itu adalah tab'id, artinya sebagian. Sebagian itu bisa jadi sebagian besar, sebagian itu bisa jadi sebagian kecil. Kalau saja ada orang mengatakan sebagian kecil dari Al-Qur'an, lalu disebutkan di sini namuzajnya, modelnya, sampelnya, suratan. Sebagian itu misalnya satu surat. Kalau satu surat misalnya, ambil yang paling pendek. Surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Kautsar. Pendek sekali, betul ya? Hanya 3 ayat. Atau ayat. Ayat itu pas satu ayat. Satu ayat yang paling pendek itu satu huruf. Misalnya Allah berfirman qaf. Sudah, itu ayat. Ayat keduanya wal Qur'anul Majid. Nun, satu ayat. Wal qalami wama yasturun, itu ayat keduanya. Berarti satu ayat itu bisa jadi satu huruf. Tetapi umumnya ayat itu adalah lebih dari satu kata. Katakan saja satu kalimah. Kalimah, kalimah itu kata, Pak. Misalnya adalah apabila huruf-huruf sudah dirangkai, maka dia adalah menjadi satu kata. Kemudian harf, harf itu adalah bagian dari kalimat, bagian dari kata, satu huruf saja. Kemudian muttafaqan alaihi, yang dia sudah disepakati bahwa dia adalah Al-Qur'an, kata beliau fahuwa kafirun, maka orang itu hukumnya kafir. Kafir bukan kafir duna kufrin, kufrun duna kufrin, bukan kafirun kharijun minal millah, kafir yang dia adalah keluar dari Islam, berarti hukumnya murtad, berarti dia bukan muslim lagi, berarti dia kafir setelah muslim. Begitu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tidak boleh sembarangan, Pak. Begitu satu huruf saja kafir, sudah. Nah, Syiah ini sudah kita bahas adalah mereka meyakini namanya Mushaf Fatimah. Ada mushaf namanya Mushafun, Mushafu Fatimah. Mushaf Fatimah ini sudah kita bahas, katanya 3 kali Qur'annya kalian. Tetapi tidak ada satu huruf pun dalam Qur'an kalian. Terus bagaimana, Pak? Jadi 3 kali lipat yang ada sekarang pun tidak ada satu huruf pun yang sama. Apa namanya kalau begitu? Nah, kemudian para sekalian, ada namanya surat Al-Wilayah. Misalnya ada surat namanya surat Al-Wilayah. Berarti kan nambahin. Nambahnya bukan satu ayat, satu surat lagi, enggak tanggung-tanggung. Belum lagi nanti saya tampakkan sisipan-sisipan, Pak, katanya ini kurang satu huruf. Hurufnya harusnya di sini, ini harus di sini gitu. Sesuai dengan kehendak mereka. Nah, intinya kembali kepada perkataan beliau ini, bahwa satu ayat saja, satu kalimat saja, satu atau satu surat saja sudah kafir. Lihat dalam kitab namanya Usuluddin, Al-Baghdadi mengatakan wa akfaru, maksudnya adalah di sini ahlu sunnah wal jamaah, man za'ama minar rafidah, siapa saja dari orang-orang rafidah yang za'ama mengklaim an la hujjata al-yaum, tidak bisa dijadikan sebagai satu argumentasi hari ini, fil Qur'ani was sunnah, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, lidakwahu anna sahabata ghayyaru ba'd al-Qur'an wa harrafu ba'dahu. Katanya orang Rafidhah kenapa tidak mau mengimani Al-Qur'an? Karena kata mereka sahabat itulah yang telah merubah Al-Qur'an dan kemudian mengganti, menukar Al-Qur'an dengan Qur'an yang lain. Jadi orang Rafidhah menuding di satu sisi, mengklaim di satu sisi bahwa sahabat adalah pengkhianat. Begitu Rasul meninggal, langsung Qur'annya diganti. Betul? Karena di sini dikatakan bahwa menurut Rafidhah itu adalah sahabatlah yang telah ghayyaru. Ghayyaru itu artinya adalah merubah, Pak. Qur'an itu dirubah. Jadi tidak tanggung-tanggung, ya.